بسم الله. Pada kajian yang lalu kita sudah paham dua faedah dan sudah kita bahas faedah yang pertama. Naam. Faedah ini diambil dari tadabbur, merenungi kondisi umat yang ada ini. Setelah direnungkan dengan sebenar-benarnya, melahirkan dua buah faedah penting. Faedah yang pertama adalah al-farahu bifadlillahi wa rahmatih, bergembira, bersenang dengan keutamaan dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari keumuman umat Islam yang banyak tidak mengerti dengan makna la ilaha illallah. Kita diselamatkan oleh Allah untuk tergolong orang-orang yang mau belajar, berusaha, mengerti, memahami apa itu makna la ilaha illallah. Harus bergembira. Gembira di sini maksudnya adalah gembira sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan gembira sebagai dalam bentuk sombong, takabbur. Tetapi yang dimaksud dengan gembira adalah gembira yang menunjukkan bahwa orang tersebut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya bahwa seorang boleh bergembira? Harus juga. Ahli sunnah ilmiah dong. Harus ilmiah. Apa dalil bolehnya seorang bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah? Gembira dalam pengertian syukur kepada Allah. Nah, di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 Allah menyatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, hendaknya mereka itu hanya dengan karunia dari Allah dan rahmat darinya lah satu-satunya hendaknya mereka bergembira, bersenang. Ini bagian daripada syukur kepada Allah. Dan juga bagian daripada bentuk gembira dan syukur kepada Allah ini tadi dari karunia yang diberikan, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara dengan sebab nikmat Allah lah yang telah Allah berikan kepada kalian itu, sebutkan. Alhamdulillah kita duduk bersama begini, kita ingat-ingat. Subhanallah, kita sama Allah ditakdirkan hari ini di masjid. Sementara tetangga sebelah, saudara kita ini ada di pasar. Alhamdulillah. Nah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita tergolong orang oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kita diberi keinginan dan semangat untuk menuntut ilmu, sehingga kita mengerti makna la ilaha illallah. Alhamdulillah. Padahal jumlahnya sedikit kan. Kalau kita melihat jumlah yang sedikit ini, semakin kita bergembira. Subhanallah. Ini yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah. Sedikit. Minoritas. Nah, maka atas dasar inilah, atau renungan yang seperti ini akan melahirkan semangat bersyukur kepada Allah yang semakin tinggi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini faedah yang pertama dan antum tahu dalilnya. Nah, yang kedua adalah yang ini akan kita pelajari pada hari ini, apa yang dinyatakan oleh beliau, wa afadaka aidha al-khauf al-azim, sekaligus di waktu yang sama renungan yang kita lakukan di dalam merenungkan realita umat Islam, kenyataan umat Islam, bahkan yang tadi saya katakan bukan sekedar orang awam yang pulang dari Al-Azhar Mesir, ya, ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, mayoritas mereka menjawab ya Allah itu ada dan tidak ada pencipta selain Allah. atau tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya tidak ada Tuhan selain Allah itu? Nah, enggak bisa menjawab. Dan ini terbukti. Nah, terbukti kita melihat di dalam lingkungan umat Islam yang seperti ini. Nah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari keadaan yang seperti ini adalah al-khawful azim. Perasaan takut yang sangat khawatir terhadap diri kita untuk kemudian di suatu kondisi tertentu atau di waktu tertentu kita ternyata jatuh kepada perbuatan yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Atau di waktu tertentu, di dalam kondisi tertentu, kita mengabaikan konsekuensi yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Apa yang menyebabkan ini? Karena ketidaktahuan, karena kejahilan, atau tidak jahil, bukan karena tidak mengerti, tetapi mengikuti kepentingan dan hawa nafsu. Nah, mengikuti kepentingan dan hawa nafsu. Nah, ini sangat membahayakan. Saya tahu apa itu tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi tiga, dia bisa menjelaskan. Ya. Tauhid itu namanya ada tauhid rububiyah, paham saya. Tauhid rububiyah itu apa artinya? Dia akan menjawab ifradullah bima yahtassu bihi min sifatir rububiyah minal khalqi wal mulki wat tadbir. Dia akan menjawab. Yang kedua namanya tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Gampang ya, akhi. Anak TK bisa jawab. Tauhidul uluhiyah itu artinya ifradullah bil ibadah. Gampang. Yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Dengan mudahnya dia menjelaskan. Nah, tetapi dia tidak faham apa dan bagaimana konsekuensi daripada pengertian tauhid ini. Nah, sehingga di antara bentuk ketidakfahaman dia atau faham tetapi mengikuti hawa nafsu karena fitnah dunia dan fitnah hawa nafsunya, dia masih saja rela berjalan bersama, bergabung, berorganisasi dengan orang yang masih meminta syafaat kepada selain Allah, meminta-minta rizki ke kubur, meminta-minta anak dan naik jabatan kepada bangunan atau kepada benda, bertawakal kepada benda-benda keramat. Masih dia santai aja, gak merasa. Kalau dia berjalan dengan orang yang minum khamr, gak mau dia. Oh ini khamr kok, tukang minum khamr, gak mau. Lah ente kok jalan sama orang yang berorganisasi dengan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kalau kena musibah, dia yakin bahwa musibah ini karena masyarakat gak taat pada kiai. Biasa santai, gak jadi masalah walaupun berteman dan duduk bersanding dengan orang yang seperti ini. Dia tidak tahu bahwa dosa syirik itu lebih besar daripada dosa khamr. Dia tidak paham bahwa dosa kesyirikan itu nilainya berlipat kali di atas dosa orang yang mencuri. Gak paham. Ini menunjukkan kejahilan. Atau dia paham tapi punya kepentingan. Ya, kenapa enggak dimulai dakwah tentang tauhid, membasmi tentang kesyirikan? Enggak mungkin sekarang ini sedang waktunya kita memungut suara. Memperbanyak anggota sekarang ini. Bukan saatnya saya bicara seperti ini. Kalau gitu saya enggak bisa jadi enggak bisa dijadikan caleg. Iya. Enggak bisa saya dapat kedudukan, bukan waktunya, hawa nafsu. Nah, ya. Kalau dia tergolong orang yang paham. Nah, setelah diberi kedudukan pun, ya enggak berusaha untuk merubah, untuk berdakwah kepada tauhid, punya kepentingan lain. Wah, enggak mungkin. saya ini diberi jabatan dalam waktu sebentar, berapa tahun aja, 5 tahun. Sementara saya punya target tahun berikutnya atau putaran berikutnya nanti. Lah kalau sekarang mana sudah mulai, tunggu dulu. Kira-kira berapa fase, berapa putaran Anda mentargetkan? Ya paling tidak 4-5 putaran lah. 4-5 putaran sudah banyak hulusnya. Nah, barakallahu fikum, kepentingan. Kepentingan dunia. Atau khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya. Kenapa Ustaz enggak bicara seperti ini? Pak Haji, Pak Kiai, kenapa enggak bicara? Padahal Pak Kiai kan banyak buku-bukunya, kitabnya banyak. Itu kan bisa dibaca, Pak Kiai. Enggak mungkin. Lingkungan sudah enggak mengendaki yang seperti ini. Kalau saya berbicara seperti ini, enggak diterima di lingkungan sini. Ya, dalam hati kecilnya dia mengatakan, ya hilang pamor saya. Pamor saya bisa hilang dong. Nah, yang biasa kalau salaman diciumin, dibolak-balik tangannya, bisa enggak dibolak-balik itu tangan. Bisa dibolak-balik tapi dipelintir. Nah, enggak jadi habib lagi. Nah, kenapa ini kepentingan? Karena kalau jadi habib banyak yang nyabis, tahu nyabis katanya orang Madura. Datang ke rumah Kiai bawa kambing, bawa gula satu apa kintal, nanti bawa amplop, nanti bawa macam-macam ke rumahnya wanabib supaya dapat barokah katanya. Hilang ini semua. Dikira apa? Antum kira apa ya, ikhwan? Acara-acara yang diadakan itu, lu Ustaz kok tahu dong saya hidup dan dibesarkan di lingkungan yang seperti itu kok. Nah, saya tahu persis. Itu kalau haul bisa ribuan kambing. Padahal haulnya paling 100 kambing yang disembelih. Kan ya? Selebihnya bisa dijual, bisa hidup untuk 1-2 tahun. Belum yang uang amplop. Belum yang menghadiahkan rumah. Belum yang menghadiahkan tanah. Nah, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari kebiasaan para ulama-ulama Nasara dan Yahud yang memakan harta pengikutnya dengan kebatilan, menjual ayat-ayat Allah. Inilah kondisi sekarang umat ini yang cenderung mengikuti jejak daripada orang-orang atau umat-umat yang sebelum umat Islam dan telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kondisi ini. Ikhwani fiddin azzakumullah, inilah faedah yang kedua, agar kita takut, berhati-hati untuk semakin kita ini banyak berdoa kepada Allah, ya Allah beri istiqamah, beri kesabaran di atas tauhid dan menanggung konsekuensi-konsekuensi tauhid. Ya Allah tambahlah ilmu kami yang bermanfaat dan berilah taufik kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang telah kami dapatkan, ya Allah. Takut kepada dirinya. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, inilah dua faedah yang disebutkan oleh penulis yang muncul faedah ini ketika kita merenungkan tentang realita umat yang kita berada di tengah-tengahnya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, kemudian beliau menyatakan setelah itu, fa innaka idza arafta annal insana yakfuru bikalimatin nam yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dar bil jahl wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama yadhunnu al musyrikun. Sesungguhnya kata penulis, kata Syekh, kalau Anda telah mengerti dan faham bahwa sesungguhnya seseorang bisa menjadi kufur, menjadi kafir dengan sebab sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang dia keluarkan dari lisannya. Nah, akibat satu kalimat keluar dari lisannya, ya, bisa mengantarkan si pelaku kepada kekufuran. Kadang-kadang dia mengucapkan kalimat itu dalam keadaan dia jahil, tidak faham bahwa kalimat ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, tidak faham bahwa kalimat ini bisa mengeluarkan dia dari keislaman. yang kemudian dengan itu dia tidak diberi udzur karena kejahilannya itu. Nah, tidak diberi dispensasi karena kebodohannya. Tetap hukum berlaku kepadanya. Di sini ada suatu pertanyaan penting yang harus ditanya. Apakah sang penulis Asy-Syaikh rahimahullah termasuk yang berpandangan bahwa seseorang yang jatuh kepada perbuatan kekufuran atau perkataan yang mengandung makna kekufuran dihukumi dengan kekafiran walaupun sang pengucap jahil? Apakah ini memang akidah atau prinsip beliau ataukah tidak seperti itu? Jawabannya adalah tidak seperti yang zahir di dalam tulisan ini. Beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah termasuk yang berpandangan, berpendapat bahwa seseorang yang berbuat suatu dosa atau suatu kekufuran karena tidak mengerti, karena jahil, dan memang memungkinkan perkara tersebut untuk seseorang jahil tentangnya. Memang kondisi memungkinkan untuk seseorang tersebut tidak mengerti tentang permasalahan tersebut, memungkinkan. Maka yang seperti ini diberi udzur, diberi dispensasi. Tidak kemudian dia dinyatakan berdosa dengan perbuatannya atau dinyatakan kafir dengan perbuatannya. Tetapi yang mencegah untuk dihukumin dia dengan hukum kekafiran adalah karena kebodohannya. Kita menyatakan dia mungkin gak ngerti, mungkin dia gak paham masalah ini, maka sudahlah, diberi dispensasi. Ini adalah mazhab beliau, adalah akidah beliau. Dari mana kita tahu ini? Di dalam buku-buku beliau yang lainnya yang memang membahas tentang perkara yang seperti ini. Di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya yang memang beliau memberikan versi pembahasan tentang masalah ini agak melebar dan meluas. Di sana beliau merinci bahwa di antara akidah kami, karena beliau dituduh oleh para orang-orang zindik yang ada di zamannya, kaum munafikin yang ada di zamannya, bahwa beliau adalah orang yang suka mengkafirkan muslimin. Nah, dan ini nanti akan kita lalui pada akhir-akhir dari kitab ini insyaallah, tentang syubhat yang tadi saya sebutkan terakhir ini. Nah, beliau menjelaskan di sana sebagai bentuk penjelasan tentang akidahnya dan bantahan sekaligus terhadap penuduh-penuduh tersebut yang menuduh syekh tanpa ilmiah, tetapi tuduhan yang sumbernya hanya beredar dari warung kopi ke warung kopi yang lainnya. Nah, orang duduk sambil makan makan, wah itu memang tukang ngafirkan muslimin. Orang pasar, orang yang gak bisa bersikap ilmiah, ketika didatengin, hat, bicara yang ilmiah, enggak, saya gak bilang gitu. Yang satu gak berani, atau yang paling anu diantara mereka paling pol pakai otot. Nah, kekuatannya adalah kekuatan apa? Kekuatan otot. Nah, orang kalau biasa pakai kekuatan otot ini repot ngadepinya. Kita layanin jadi fitnah. Iya, enggak, kita layanin ini orang bikin fitnah. Nah, sehingga memang di saat seperti ini kita sabar ngadepin orang yang seperti ini jahilnya. Nah, ini yang dihadapin oleh beliau di masanya. Ya, di masa beliau, sehingga beliau menjelaskan bahwa di antara akidah kami bahwa kami tidaklah mengkafirkan seorang muslim dan dinyatakan dia keluar dari Islam kecuali dia telah mengingkari perkara-perkara yang telah dijelaskan kepadanya dan dia memahami apa yang telah dijelaskan tapi tetap mengingkari, maka dengan inilah baru kita nyatakan dia telah keluar dari Islam dari akibat perbuatan kekufuran tersebut. Selama belum dijelaskan kepada dia, belum sampai hujah kepadanya, Syekh menyatakan kami tidaklah mengkafirkan seorang muslim. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, dan ini nanti akan kita bahas lebih luas lagi. Oleh karena itu jangan sepotong-potong belajarnya, ya, biar malah enggak jadi syubhat malah ke kita kalau belajarnya sepotong-sepotong. Nah, oh itu Syekh bilang di awal kitabnya begini, baca ya akhi pada akhir kitabnya nanti kita akan tahu syubhat demi syubhat akan dibahas oleh beliau pada tempatnya masing-masing. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Apa yang kemungkinan yang dimaksud oleh beliau? Sebuah kalimat keluar dari sang pengucap yang mengucapkan kalimat tersebut, yang dengan ucapan tersebut dia menjadi kafir, adalah ucapan-ucapan yang mengandung makna istihza, mengandung makna mengolok-ngolok terhadap Allah dan Rasulnya, mengolok-ngolok kaum mukminin, mengolok kitabullah, mengolok-ngolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada saat di pertempuran Tabuk, perang Tabuk, Ghazwat Tabuk, salah satu pertempuran yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya, di sana ada sekian orang dari kalangan munafikin yang memang menampakkan dirinya sebagai orang muslim. Ya, munafikin itu bukan orang yang enggak sholat, bukan di zaman Rasul. Munafikin itu orang yang ikut sholat bersama Rasul, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, mungkin juga thawbnya ini pakaiannya nisfu sak, mungkin juga ininya thawbnya tahu sampai pertengahan ini nisfu sak. Nah, tanpa apa, penampilannya adalah penampilan muslimi. Nah, bahkan coba lihat kisah tentang ayat yang akan kita sebutkan di dalam surat At-Taubah ini, kejadiannya di perang Tabuk, menunjukkan bahwa kaum munafikin pun ada di barisan mujahidin, ikut jihad loh, dan macam-macam loh. Hah? Nah, kalau kita sekarang, ayo muslimin, ada panggilan jihad, kira-kira berapa yang ikut jihad dulu? Hah? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang sebagiannya kan afwan, ana terikat sama ikatan dinas. Yang satu nyatakan afwan, ana punya toko, lek ditinggal ya bangkrut. Nah, ini dipanggil oleh Allah. Iya, tapi gimana, saya punya sawah, 3 bulan lagi panen. Enggak ada yang ngurus. Nah, kalau ini ikut bersama Rasul berjihad, ketika mereka mengucapkan suatu ucapan di tengah-tengah pasukan pada waktu itu yang sedang berjalan menuju kepada pertempuran, sebagiannya mengucapkan itu sahabat-sahabat Rasul itu adalah orang-orang yang besar perutnya dan penakut ketika di medan tempur. Terdengar inilah sebagian sahabat, masuk ke hatinya sahabat ini, ya, laporkan ke Rasul. Ya Rasulullah, si fulan tadi menyatakan ucapannya seperti ini. Nah, ya, apa jawabannya? Jawabannya langsung turun ayat dari langit. Ya, ketika orang-orang munafik ini berdatang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah naik onta, dikejar sama orang-orang ini. Ya Rasulullah, minta maaf kami ya Rasul. Kami mengucapkan itu enggak sungguh-sungguh ya Rasulullah. Kami mengucapkan itu hanya bergurau, main-main ya Rasulullah. Ayat turun dari langit. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan Rasulnya, nah, dan ayat-ayat Allah, kalian ini mengolok-ngolok? Sudahlah, kata Rasulullah, jangan kalian mencari udur. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah iman kalian. Coba, kafir setelah kalian mukminin sebelumnya, muslimin sebelumnya. Nah, coba, Allah nyatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah imannya kalian. Jadi orang munafikin itu bukan orang ateis. Orang munafikin itu bukan penyembah sapi, bukan. Ya, bukan. Mereka bersama Rasul mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang munafikin itu bukan kayak Abu Jahal, bukan. Abu Jahal enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Munafikin berkeyakinan mengucapkan dan secara zahir menampakkan bahwa penyembah-penyembah Latta, Uzza, ya, orang-orang soleh dan wali-wali Allah yang dimintai syafaatnya, dimintai barokahnya selain Allah itu tadi yang dilakukan oleh Abu Jahal dan yang lainnya, itu adalah perbuatan syirik dan mereka musyrikin. Mereka siap mengucapkan ini dan mereka ucapkan. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan wala in sa'altahum, kalau mereka ditanya, engkau tanya mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya main-main, hanya sekedar bergurau, enggak sungguh-sungguh. Masa dimasukkan ke hati? Iya, itu aja kok dimasukkan ke hati, minta maaf dah. Nah, turun ayat, jangan main-main. Ini yang Syekh ingin mengingatkan kita, hati-hati, jangan sembarangan mengucapkan, jangan sembarangan keluar kalimat dari kita, jangan ngikutin hawa nafsu, jangan bertaklid, jangan ngikutin kebanyakan atau mayoritas manusia ini, nanti nyesatkan kamu. Jangan ngikutin hawa nafsu. Yang ilmiah, nilailah perkara itu dengan ilmiah, sesuai dengan porsinya. Ini yang dimaui oleh Syekh, hati-hati. Nah, ini peringatan dari beliau. Kemudian beliau menyatakan wa qad yaqulu huwa wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Mungkin saja dia berucap satu ucapan, berdalil dengan sebuah dalil, membela apa yang dia yakini, membela akidahnya, membela tradisinya, kebiasaannya dengan sebuah ucapan. Dia mengira bahwa perbuatan tersebut atau ucapan tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan tersebut. Ternyata dia gak tahu bahwa ucapan tersebut mengandung kekufuran. Nah, ini yang kemudian beliau nyatakan kama kana yadhunnu al-musyrikun, sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin mengira ketika Nabi Muhammad berdakwah, ya, ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, tinggalkan ini semua, mereka menjawab sebagai bentuk jawaban kepada Rasul. Allah abadikan jawaban ini di Al-Quran. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka-mereka itu, kata Allah, yang menjadikan adanya wali-wali selain Allah, ya, mau berdagang minta barokah dulu ke wali, mau bertani minta dulu barokah kepada leka. Nah, kalau sekarang minta barokah dulu kepada kuburan ini. Ada sedikit rezeki bernazar, untuk kuburan ini. Ini yang dilakukan oleh musyrikin. Mereka apa menjawabnya ketika Rasulullah menyatakan ucapkan la ilaha illallah? Enggak mau mereka. Faham maksudnya. Oh, ini Muhammad ini maksudnya, kalau kan la ilaha illallah, tinggalkan ini semua. Tinggalkan wali al-ladda, tinggalkan kiai wad, tinggalkan Habib Yahud, tinggalkan As-Sayyid Nasr. Ini semua orang-orang saleh ini. Dan antum sudah paham dalilnya kan begitu, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, dan siapa pula yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh? Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Apa ucapan musyrikin dulu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami sebenarnya enggak beribadah kepada mereka-mereka ini. Sebenarnya hanya sekedar keinginan kami ini agar orang-orang soleh ini, para wali-wali Allah ini tadi, lebih mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami orang-orang yang berdosa, enggak mungkin dong minta ampun kepada Allah langsung melalui ini. Ya. Bawa ayam putih. Ini Ustadz, ya, doakan ya. Nah, ini bawa satu kambing. Ya. Nah, ini apa? Ini saya punya proyek baru. Nah, punya proyek baru. Mudah-mudahan barokah ya. Nah, yang satu datang lagi ke kuburan ziarah naik bus. Oh, rame-rame. Jarak jauh loh, keliling Jawa kadang-kadang. Iya, tur keliling. Nah, datang ke sana nangis. Ya Allah, kenapa saya mengalami kesulitan? dalam rezeki saya. Seperti ini. Sebenarnya kata mereka, kami sekedar seperti ini yang kami inginkan. Agar mereka itu orang-orang soleh lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Ibadah kami lebih diterima. Doa kami, permohonan syafaat kami, permohonan barokah kami itu lebih didengarkan oleh Allah melalui perantara-perantara ini tadi. Nah, coba. Mereka mengira bahwa ini ucapan enteng. Ternyata Allah beri hukuman, beri poin, beri nilai dengan penilaian kekufuran. Dalam ayat yang lainnya menyatakan, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang mereka itu, tentang kebiasaan orang-orang musyrikin ketika menjawab ajakan para rasul, mereka menjawab haula syufa'auna indallah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Nah, di surat Sad atau Saffat ini. Nah. Dan mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah itu tadi, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah tapi menjadikan selain Allah juga punya hak untuk diibadahi. Apa mereka menyatakan? Haula syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi-pemberi syafaat kepada kami di hadapan Allah nanti mereka ini. Sebenarnya kami enggak yakin bahwa orang-orang ini memiliki sedikit pun dalam urusan mengatur alam semesta. Enggak yakin kami. Yang mengatur Allah. Kami enggak yakin bahwa orang-orang soleh para wali ini memberi rezeki. Enggak, kata Abu Jahal. Kami sekedar meyakini bahwa mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah di yaumil qiyamah. Nah, kalimat mereka ucapkan. Ya. Mereka mengira bahwa kalimat ini enteng. Mereka mengira bahwa kalimat ini diridhoi oleh Allah. Ternyata Allah menghukumi mereka sebagai musyrikin. Nabinya diperintahkan untuk memerangin mereka. Yang selalu ingin kita ingatkan dan saya ingatkan, orang kalau bicara tentang Quraisy, dai-dai kalau bicara tentang Quraisy, ya, seolah-olah orang-orang Quraisy ini kayak orang-orang Buddha gitu lah, yang enggak kenal Allah sama sekali. Dikira orang-orang Quraisy ini kayak orang-orang di Soviet sana, ya, atau di Peking. Dikira kayak gitu. Selalu anda ingatkan dan selalu disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahkan bahwa orang-orang Quraisy itu orang-orang yang suka berhaji, suka bersedekah, suka bertawaf, bersa'i di Ka'bah. Orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada beberapa kejelekan pada mereka, tetapi mereka adalah cucu-cucu Nabi Ibrahim yang memuliakan Ka'bah. Di kampung mereka ada Ka'bah, bukan ada monumen gerbong maut, bukan. Di kampung mereka itu ada Ka'bah, bukan Monas. Ka'bah. Mereka mengagungkan Ka'bah. Jangan macam-macam terhadap Ka'bah. Urusannya darah dengan mereka. Nah, ini orang Quraisy. Nah. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Lah, mereka mengucapkan ucapan yang mereka kira kalimat yang ringan. Yang mereka kira bahwa ini tidak mengandung kekufuran, ternyata mengandung kekufuran. Ini yang mau diingatkan oleh penulis. Hati-hati. Jangan sembarangan berucap. Jangan sembarangan kita mengatakan. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus berta'allum. Belajar tentang dinil Islam. Syekh lanjutkan setelah ini. Qala, kata beliau, khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum aliha fahina idzin na'am ya'zumu hirsuka wa khawfuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Na'am. Lebih khusus lagi, kalau seandainya telah Allah berikan kepada anda sebuah pengetahuan, pemahaman tentang apa yang Allah ceritakan apa tentang suatu peristiwa yang terjadi pada pengikut Musa. Peristiwa terjadi pada pengikut Musa, bukan pengikut Fir'aun ya, pengikut Musa. Pengikut Musa muslimin apa kufar? Muslimin. Nah, bersama nabinya terusir dari kampungnya, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ketika sampai di suatu tempat, di saat mereka dalam pelarian ya, menghadapi kekejaman Fir'aun, tiba-tiba mereka melihat ada suatu kaum yang mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga menjadikan sesuatu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat seperti itu, para pengikut Musa di saat ini mereka sedang mencari penolong. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka atau lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah agar doanya lebih dikabulkan oleh Allah agar mereka selamat dari kekejaman Fir'aun. Ketika melihat ada suatu kaum yang melakukan sebuah peribadatan tertentu kepada suatu yang mereka ibadahi, mereka menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan seperti sesembahan yang ada pada mereka itu. Nabi Musa mendengar ini marah kepada para pengikutnya muslimin, tapi enggak paham gitu loh, padahal mereka sudah bersama Nabi. Nah, tapi enggak paham tentang permasalahan ini. Toh ternyata orang yang mengerti pun kadang-kadang masih jatuh. Ini masih Syekh ingin memberi peringatan kepada kita, jangan gampangkan tentang tauhid. Jangan gampangkan tentang ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid ini luas pembahasannya, perlu dibahas secara detail satu persatu tentang permasalahan akidah, sehingga kita memberikan waktu dan tenaga serta pikiran kita ini sebesar-besarnya untuk mengerti tentang tauhid. Nah, jangan sampai dijadikan sambilan. Nah, lah kalau sekarang sekian kitab tauhid masih banyak, Fathul Majid belum kita selesaikan, Kitabul Iman karya Ibnu Mandah belum kita bahas, Syarh Sunanul Imam Al-Barbahari belum kita baca. Sementara umur terus berjalan semakin dekat, pengajian cuma sepekan sekali. Setahun itu isinya hanya 48 pekan kurang lebih. Nah, begitu ya. 10 tahun 480 pekan. Kalau satu pekan hanya setengah halaman, berarti di dalam 10 tahun itu hanya 220 atau 240 halaman saja. Padahal Fathul Majid itu 600 halaman. Ya apa kira-kira? Kapan kira-kira selesainya? Nah, ini ya ikhwan. Supaya kita enggak gampangan, enggak merasa puas tentang apa yang kita lakukan ini. Enggak merasa puas. Para ulama menyatakan lau anfaqta umraka kullahu lil ilmi yu'tika ba'dahu. Kalau seandainya engkau infakkan, engkau berikan semua umurmu untuk ilmu ini, ilmu itu hanya memberikan kepadamu sedikit saja sebagiannya. Nah, bayangkan umur kita loh semuanya. Padahal di saat kita masih umur 12 tahun, kita masih sibuk dengan Bobo dan Mickey Mouse. Hilang ini 12 tahun pertama. 15 tahun sampai 20 tahun, kita masih sibuk naik sepeda, standing. Masih pertandingan sepak bola sini, sepak bola sana. Masih. Lah kapan kita mau belajar tentang kitabullah, tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam? Nah, kapan? Ini yang mau diberi peringatan kepada Syekh, jangan gampangkan masalah ini. Nah, ini suatu pelajaran sejarah. Nah, ya waktu itu kaum Musa masih ada Nabi Musa yang menemani mereka, mengingatkan mereka. Lah, kata Musa, hati-hati kalian, diberi peringatan. Apa yang kalian ucapkan ini suatu kalimat yang besar. Nah, mendengar ini, kaum Musa tentunya bertaubat kepada Allah. Mereka kemudian tidak merealisasikan keinginan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka ucapkan tadi, jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan seperti mereka itu juga punya. Nah, ternyata peristiwa yang mirip dengan ini terjadi kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian daripada sahabat Rasul ketika di dalam satu pertempuran, ya, disebutkan atau diriwayatkan ini terjadi pada pertempuran Hunain. Pertempuran Hunain itu sudah kurang beberapa waktu lagi terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu maknanya adalah ditaklukkannya kota Mekah kaum musyrikin, sehingga kaum muslimin setelah itu berhaji dengan mudah. Enggak ada yang menghalangin kaum muslimin itu berhaji. Nah. Nah. Ada yang ngantuk volpennya sampai jatuh tuh. Nah. Siapa tadi itu? Aduh, nah. Nah, hati-hati. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Satu pekan sekali loh ini cuma. Jangan sampai volpennya jatuh. Nah. Baik. Lah, terjadi pada sebagian sahabat Rasul ketika mereka jalan, tiba-tiba melewati sebuah pohon, ya, yang pohon ini dahulu orang-orang musyrikin punya kebiasaan menggantungkan pedang-pedangnya atau tombaknya dan persenjataan tempurnya di pohon tersebut dalam rangka mendapatkan barokah, ya, mendapatkan barokah pertolongan dalam peperangannya. Ini melalui pohon. Loh, kok bisa? Mereka berfalsafat dahulu. Nah, mereka berfilsafat pohon ini adalah sebuah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ya. Jadi keyakinan filsafatnya. Nah, suatu makhluk yang tidak pernah melanggar kepada Allah, yang kerjanya selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid, memuji Allah, tentunya doanya lebih dikabulkan. Ha, alangkah baiknya kalau kita minta barokah. Ini dahulu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Makkah, dari keluarga-keluarga Rasul, misanan-misanan Rasul dari kaum Quraisy. Ya, hati-hati, Quraisy itu ada yang misanannya Nabi loh. Pamannya Nabi, bukan Lemim dan Karumat, bukan, ya. Atau siapa itu? Vasco da Gama, bukan. Hah? Orang-orang yang dulu Rasulullah masih kecil digendong. Bangga punya anak Muhammad ini. Hah? Abu Ja'al dan yang lainnya ketika Rasulullah masih kecil. Hah? Dimanja Rasul oleh mereka. Disayang betul Nabi. Hah? Ini orang-orang Quraisy. Nah, sampai disebutkan bahwa berbangga-bangga ketika menyatakan, siapa ini? Ponakan ana man Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bangga punya ponakan yang seperti ini. Nah, jangan dikira orang-orang Quraisy itu orang-orang yang enggak kenal sama sekali tentang Allah. Enggak. Lah, mereka itu punya kebiasaan menggantungkan pedangnya minta barokah, bertabarruk. Nah, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ya, kemudian berjihad bersama Rasul, ya, kemudian ketika melewati pohon tersebut ingat mereka, kemudian mereka mengira bahwa dalam Islam mungkin masih diberi kesempatan-kesempatan seperti ini, menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Nabi, jadikanlah kepada kami ini, untuk kami, sebuah pohon yang dikenal pohon tersebut namanya Datu Anwar. Diberi